Sekali lagi, hidup berbagi. Anda mesti berani berbagi, kecuali Anda tak ingin menjadi manusia yang manusiawi. Ingat, hanya binatang yang saling berebut dan tak rela berbagi. Hukum rimba diterapkannya, yang lemah ditelannya. Tetapi manusia bukan sepertinya. Manusia berbeda. Mereka berbagi, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah. Mereka berani karena mereka manusia. Bukankah itu kita? Maka marilah kita berani berbagi supaya hidup kita menjadi berarti, mempunyai nilai yang tinggi, layak dikenang dalam sejarah hidup ini. Manusia yang manusiawi sudah semestinya kita demonstrasikan dalam kehidupan. Tak peduli apa pangkatmu, tak penting berapa kaya atau miskinnya engkau, tak jadi masalah warna kulitmu atau agama yang menjadi keyakinan imanmu. Tapi penting kau, aku, kita semua berani berbagi supaya berarti. Mari kita canangkan lonceng perlombaan untuk lomba-lomba berbagi dalam kehidupan. Berbagi tanpa batas tepi, berbagi tak berhitung apa yang menjadi keuntungan diri, tapi berbagi dengan terus memberi, mencipta nada-nada harmoni, membuat hidup menjadi indah. Ayo, bukan aku, bukan kau, tapi kita bersama berbagi, membangun kehidupan sehingga sekitar menjadi indah, penuh pengharapan, dan tertebarlah senyuman, tapi bukan senyum kepalsuan. Awas, jangan biarkan itu jadi impian, tapi buatlah jadi kenyataan. Selamat berani berbagi sehingga jadi berarti. Bersama saya, Bigman Sirait.